Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membawakan salawat Rabbi Khalaq. Doain kita ya teman-teman, semoga bisa. Amin. Qabil ya Muhtar, antal amin, antal amin. Rabbi khalaq tamin nur, bihtiram, bihtiram. Nadahu akbil ya Muhtar, antal amin, antal amin. Lamar taqol baital ma'mur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.